Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhatul Anwar في سيرة النبي المختار تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. Dan kita sampai kepada perkataan beliau usratuhu sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala, amma usratuhu sallallahu alaihi wasallam fatu'arafu bil usratil hashimiyati nisbatan ila jaddihi tsani Hashimin. Adapun keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam maka dikenal dengan keluarga Hashimiyah. Keluarga Hashimiyah dinisbatkan kepada kakek beliau yang kedua. Maksud dari kakek yang kedua adalah bapaknya kakek. Bapaknya kakek Hashim. Hashim sebagaimana telah kita baca pada nasab beliau. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Waqad waratha Hashimun min manasibi Qusay as-siqayata wa rifadata. Dan sungguh Hashim telah mewarisi dari kedudukan Qusay, yakni siqayah dan rifadah. Telah kita baca di antara tokoh-tokoh enam Quraisy tersebut yang menonjol adalah Qusay. Nah, karena beliau yang mengawali as-siqayah wa rifadah. As-siqayah menyiapkan minuman enam untuk para tamu jamaah haji, ya, minuman yang khusus nabid dari kurma atau dari madu atau dari anggur dan yang semisalnya. Sedangkan rifadah adalah makanan yang disiapkan untuk mereka, ya, para jamaah haji. Nah, dan ini sebuah kemuliaan. Suma warasahuma akhuhu al-Muttalib. Kemudian keduanya diwarisi oleh saudaranya al-Muttalib. Nah, ketika Hashim meninggal, kemudian dilanjutkan oleh al-Muttalib, saudaranya. Nah, karena anak-anaknya masih kecil. Kemudian setelah enam Al-Muttalib kemudian dilanjutkan oleh anak-anak Hashim. Thumma auladu Hashimin ila an ja'al Islamu wahum ala zalika. Kemudian diwarisi oleh anak-anaknya Hashim, ya, yakni dari keturunannya Hashim lagi sampai datang agama Islam dalam keadaan demikian. Enam yang mengurusi siqayah dan rifadah adalah keturunannya Hashim, ya, dari kalangan Bani Hashim. Wa kana Hashimun a'zama ahli zamanihi. Adalah Hashim merupakan orang yang paling mulia di zamannya, orang yang paling terhormat di zamannya. Kana yahshamul khubza. Kebiasaan beliau adalah yahshamul khubza, menumbuk untuk bikin roti, ya, menumbuk tepung untuk dibikin roti. Ayyufattituhu fil lahmi. Yufattituhu itu meremukkan, ya, fattata yufattitu. Ya, melembutkan, melunakkan. Naam. Jadi roti tersebut dicampur dengan daging, ya, dilembutkan. Fayaj'aluhu faridan. Kemudian beliau menjadikannya sebagai sarit, ya, makanan istimewa di sana. Nah, summa yatrukuhu liya'kulan nasu. Kemudian setelah membuat makanan istimewa tadi, maka mempersilahkan orang-orang untuk menikmatinya. Mempersilahkan orang-orang untuk makan, silahkan. Nah, faluqiba bi Hasyimin. Maka beliau digelari dengan Hasyim. Jadi Hasyim itu bukan nama tapi gelar. Karena beliau suka menumbuk, nam, mencampurkan roti dengan daging dibikin sarit itu tadi, kemudian dipersilahkan kepada manusia untuk memakannya, nam, sehingga beliau digelari dengan Hasyim. Nam, wa ismuhu Amr. Adapun nama aslinya siapa? Amr. Nama aslinya adalah Amr. Sedangkan kunyah beliau, kunyahnya adalah Abul Harith. Karena anak yang tertua namanya Harith, ya, paman Rasulullah dari nam, dari Hasyim ini, nam, adalah Harith namanya. Nam, sehingga kunyahnya adalah Abul Harith. Wa huwa alladhi sanna rihlataini, rihlata asy-syita'i ila al-Yaman wa rihlata as-sayfi ila asy-Syam. Dan beliaulah yang memulai dua perjalanan, ya, beliaulah yang mengawali, merintis dua perjalanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rihlata syita, yakni perjalanan di musim dingin, nam, ke negeri Yaman. Warihlata saifi ila Syam, dan perjalanan di musim panas ke negeri Syam. Nam, jadi kalau ke musim, kalau musim dingin, mereka mengarahkan perjalanan ke negeri Yaman, ya, ke negeri Yaman. Kalau musim panas, mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam, ya, dalam rangka tijarah, dalam rangka perdagangan. Wa kana yu'rafu bi Sayyidil Batha, dan beliau dikenal dengan Sayyidul Batha, tuannya, pemukanya padang pasir, ya, pemukanya padang pasir, karena kedermawanan beliau, karena kedermawanan beliau, kebaikan beliau, ketokohan beliau. 6. Wa min hadisihi annahu mar bi Yasrib bi Yasrib wa huwa fi tariqi tijaratihi ila Syam. Dan di antara kisah, di antara peristiwa yang dilalui dalam kehidupan beliau, di antara penggalan kisah beliau, bahwasanya beliau lewat kota Yasrib, ya, atau nama lainnya kota Madinah, nama kota Madinah di zaman Jahiliyah, nam, dikenal dengan Yasrib. Beliau melalui kota Madinah ketika beliau dalam perjalanan perdagangan beliau menuju negeri Syam, dari Makkah menuju Syam lewat kota Madinah, singgah di kota Madinah. Fatazawwaja Salma binta Amrin min Bani Adi ibn Najjar. Maka menikahlah beliau dengan Salma bintu Amr dari Bani Adi bin An-Najjar. Ya. Nam, menikah di kota Madinah. Wa aqama 'indaha fatratan, dan beliau tinggal di sana beberapa saat. Ya, menikah di kota Madinah, tinggal beberapa saat di situ. Nam, summa mada ila Syam wa hiya hamil. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke negeri Syam dalam keadaan istrinya sedang hamil. Dalam keadaan istrinya mengandung. Famata bi Ghazah. Maka meninggallah di Ghazah, atau sekarang dikenal dengan Gaza, ya, di Palestina. Nah, meninggallah di Ghazah min ardi Falestin, ya, dari negeri Palestina, ya, atau merupakan bagian dari negeri Palestina. Wa waladat Salma ibnan bil Madinati sammathu Syaibata li Syaibin fi ra'sihi. Dan Salma pun melahirkan seorang anak laki-laki di kota Madinah yang kemudian dinamai Syaibah. Naam, dinamai dengan nama Syaibah li Syaibin fi ra'sihi, karena adanya syaib, ini adanya uban di kepalanya. Jadi ketika lahir, naam, sudah ada ubannya, sehingga dinamakan, diberi nama Syaibah. Ada ubannya, satu uban di rambutnya. Naam, sehingga dinamai Syaibah. Wa nasya hadza tuflu bain akhwalihi fil Madinah, maka tumbuhlah anak kecil ini di antara paman-pamannya, yakni saudara-saudara ibunya, di kota Madinah. Walam ya'lam bihi a'mamuhu bi Makkah. Dan tidak seorang pun dari paman-pamannya di kota Madinah, di kota Makkah, yakni paman dari bapak, saudara-saudara bapaknya, tidak ada yang tahu. Tidak ada tahu yang tahu kalau mereka memiliki keponakan di kota Madinah. Hatta yablugha nahwa sab'i sinin aw thamani sinin, sampai ketika beliau Syaibah ini usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Ya. Tsumma 'alima bihi ammuhu Al-Muttalib. Kemudian paman beliau Al-Muttalib, ya, paman Syaibah, nam yang bernama Al-Muttalib, nam baru tahu. Ya, baru tahu kalau ternyata mereka memiliki keponakan di kota Madinah. Ya. Maka kemudian mereka menyebutnya fazahaba bihi ila Makkah, maka beliau Al-Muttalib membawanya ke kota Makkah, ya, membawa pulang Syaibah keponakannya ini ke kota Makkah. Falamma ra'ahu an-nasu dhannuhu 'abdahu faqalu 'abdul Muttalib. Maka ketika orang-orang di kota Makkah melihat Syaibah ini, mereka menyangka bahwa anak itu adalah budaknya Al-Muttalib. Ya, mungkin karena perjalanan jadi tampak hitam, mungkin dari seperti itu, sehingga orang-orang menyangka oh itu adalah budaknya Al-Muttalib, karena yang lain tidak tahu kalau Al-Muttalib punya keponakan di kota Madinah. Sehingga ketika membawa anak yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal, orang-orang menyangka oh itu budaknya. Ya, mungkin dia beli dari kota Madinah atau dari mana. Ya, orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib, ya, budaknya Al-Muttalib. 6. Fashtahara bizalika, maka terkenallah dengan sebutan tersebut. Ya, jadi Syaibah lebih terkenal dengan nama Abdul Muttalib. 6. Orang-orang memanggilnya Abdul Muttalib, ya, budaknya Al-Muttalib. 6. Qala rahmallahu ta'ala wa kana Abdul Muttalib awsama an-nasi wajmalahum wa'azamahum qadran. Abdul Muttalib ini adalah orang yang paling gagah, ya. Orang yang paling ganteng, yakni di sana, ya. Orang yang paling gagah, yang paling bagus wajahnya dan paling besar kedudukannya, ya. Waqad syarafa fi zamanihi syarafan lam yablughu ahadun. Dan sungguh di zaman beliau mencapai atau mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan yang tidak disampai oleh yang lainnya. Ya. Beliau mendapatkan kemuliaan pada zaman beliau dengan kemuliaan yang tidak ditandingi oleh yang lainnya. 6. Kana sayyida Quraisyin wa sahiba ayari Makkah. Beliau adalah pemukanya orang Quraisy, pemimpinnya orang Quraisy, dan beliau juga pemilik kafilah dagang di kota Makkah. Ya. Status sosialnya, status ekonominya tinggi. 6. Memiliki kedudukan, memiliki harta yang banyak. Syarifan, muta'an, jawadan. Beliau adalah orang yang mulia, orang yang ditaati oleh kaumnya, orang yang sangat dermawan. 6. Yusamma bil fayyadi li sakhaihi. Beliau juga dinamai al-fayyad. Al-fayyad ini artinya adalah orang yang meluber kebaikannya, ya, yang sangat dermawan, ya, sampai dinamakan Al-Fayyad. 6. Tidak cuma dermawan, tapi dermawan sekali, ya, sehingga dinamai dengan Al-Fayyad karena kedermawanan beliau. Kana yurfa'u min ma'idatihi lil masakini wal wuhushi wat tuyur. Dahulu diambil dari tempat makanannya makanan-makanan untuk orang miskin, demikian juga untuk binatang-binatang liar. Ya. Kalau binatang ternak yang dipelihara jelas dikasih makan. Nah, ini binatang yang tidak dipelihara saja mendapatkan bagian dari makanannya. Nam Abdul Muttalib ini karena kedermawanannya. Nah, wa tuyur, demikian pula burung-burung. Ya. Mereka mendapatkan bagian dari kedermawanan tersebut. Fa kana yulaqqabu bi mut'imin nasi fi sahli wal wuhushi wat tuyuri fi ru'usil jibal. Sehingga beliau dilakapi, digelari dengan pemberi makan manusia fi sahli, yakni di pemukiman, di tempat ya, tinggalnya manusia. 6. As-sahl, as-sahl itu artinya banyak ya. As-sahl artinya bisa mudah, lancar, gampang, sederhana. 6. Sahal juga bisa berarti datar, halus, rata. 6. Nah, ini makna yang kedua, yakni di tempat yang datar, yakni tempat pemukiman manusia, keumumannya tempat yang datar. 6. Sehingga mudah untuk mereka membangun rumah-rumah mereka. Beliau digelari dengan pemberi makan orang-orang di tempat yang datar, di tempat pemukiman, tempat tinggal manusia. Wal wuhushi wa tuyuri fi ru'usi jibal. Dan pemberi makanan bagi binatang liar dan burung-burung di puncak-puncak gunung. 6. Waqad tasharrafa bihafri bi'ri zamzama ba'da an kana qad darasaha jurhum inda jala'ihim an makkata. 6. Dan sungguh beliau dimuliakan juga dengan penggalian sumur zamzam. Ya, jadi yang menggali sumur zamzam itu adalah beliau. Ba'da an kana qad darasaha jurhum. Setelah 6 ditimbun oleh orang-orang Jurhum, ya, suku Jurhum yang tinggal di situ sebelum orang-orang Quraisy. Ketika pengusiran mereka dari kota Makkah, ya, jadi ketika Jurhum 6 kalah dari kaum yang lain, kemudian mereka meninggalkan kota Makkah dan mereka menimbun. Ya, sumur Zamzam itu ditimbun agar tidak dipakai oleh kaum yang mengalahkan mereka. Ya, ditimbun 6. Kemudian yang menggalinya adalah Abdul Muttalib ini. Nah, bagaimana dia bisa menggalinya? Wa kana qad umira bi hafriha fil manam. Dan sungguh dia telah diperintahkan untuk menggalinya di dalam tidurnya, yakni ketika mimpi dia mendapatkan perintah untuk menggali zam-zam tadi dalam mimpi, selalu ya, mimpi menggali sumur zam-zam tersebut dan ditunjukkan tempatnya ya, dalam mimpi ditunjukkan tempatnya dan dia diperintahkan untuk menggali zam-zam tersebut, sumur zam-zam. Nah, wa wusifa lahu mawdi'uhu fihi, dan ditunjukkan kepadanya tempatnya, tempatnya di sini ya, dalam mimpi. 6. Wa fi 'ahdihi waqa'at haditsatul fil. Dan pada masanya, pada masa Abdul Muttalib ini juga terjadi peristiwa besar, haditsatul fil, yakni penyerangan pasukan bergajah. Ja'a Abrahatul Al-Asram. Ja'a Abrahatul Asram, ya, datang Abrahah al-Asram minal Yaman, dari Yaman, bisittina alfi jundiyin minal Ahbash, dengan 60 ribu pasukan dari Habasyah, ya, dari Ethiopia, datang dari arah Yaman, ya, orang-orang Ethiopia 6 melewati Yaman 6. Wa ma'ahu ba'dul filah, dan bersamanya, bersama Abrahah al-Asram ini ada beberapa gajah, ya. Liya dimal Ka'bah, dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Falamma wasala ila wadi Muhassirin baina Muzdalifah wa Mina, maka ketika mereka, ya, pasukan bergajah ini sampai di Wadi Muhassir, ya, di tempat yang namanya Wadi Muhassir, yakni di antara Muzdalifah dan Mina, ya, dan lebih dekat ke arah Mina. 6. Wa tahayya lil hujumi ala Makkah, dan bersiap-siap untuk menghancurkan kota Makkah. Arsalallahu alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong, burung ababila, ada burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontari mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum kasim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Wa kana zalika qabla mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqalli min syahraini faqat. Yang mana kejadian itu 6 hanya tidak sampai 2 bulan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 ya. Tidak sampai 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa besar ini. 6. Jadi disebutkan dalam sejarahnya ketika 6 mendekati kota Makkah, ya, mendekati kota Makkah, mereka merampas unta-untanya Abdul Muttalib. Ya, mereka merampas unta-untanya Abdul Muttalib. 6. Kemudian Abdul Muttalib pun mendatangi Abraha, ya. Mendatangi Abraha meminta untuk unta-untanya dilepaskan. Ya. Meminta unta-untanya untuk dilepaskan. Kemudian Abraha berkata kepada Abdul Muttalib, "Nam, atatlubul ibila wa tatruku dinak wa qad ji'tu lihadamiha?" Ya. Apakah kamu mau meminta unta-unta? Apakah kamu mau meminta unta-untamu dan kamu membiarkan agamamu? Membiarkan agamamu hancur. Yang mana aku datang ini untuk menghancurkan agama kalian. Ya. Kok kalian tidak membela, ya, membela agama kalian? Tetapi kok cuma mau meminta unta-unta kalian? Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah yang kalian tawaf di situ. Kalian beribadah di situ, kalian haji di situ. Bukannya kamu meminta untuk jangan hancurkan Ka'bah, tapi malah kamu meminta unta-untamu. Nah, apa jawab dia? Ya. Jawab Abdul Muttalib, "Anna rabbul ibil." Akulah pemilik unta-unta ini, ya. Akulah pemilik unta-unta ini. "Walil baiti rabbun yahmihi." Sedangkan untuk bait ini, untuk Ka'bah ini, dia memiliki Rabb yang akan menjaganya, ya. Dia memiliki Rabb yang akan menjaganya. Ya. Dan demikian Allah hancurkan ketika sampai di Wadil Muhasir ini. Ya, Wadil Muhasir itu lembah yang panjangnya sekitar 2 kilo. Ya, sekitar 2 kilo sedangkan lebarnya antara 10 sampai 20. Ya, ada yang lebar agak belasan meter. Nah, ini Wadil Muhasir antara Mina dan Muzdalifah. Nah. Tapi wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihadzal qadar, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktahi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.